Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafal anam bi sahibil maqamil a'la. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nalqa biha rabbana yawma sarair tubla. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على عبدك المجتبى وحبيبك المنتقى سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أرباب الصدق والتقى والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء أما بعد الحمد لله وتسليم رحمة الله سبحانه وتعالى atas segala pemberian zahiran dan batinnya. Kita dapat lagi melangsungkan dan melanjutkan keterangan dan syarah hadis yang ke-19 di mana Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Terakhir dalam pertemuan di majlis ini kita bahas wasiat beliau yang beliau katakan idza sa'alta fas'alillah. Jikalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sudah disinggung tentang hukum seorang yang fakir atau juga seorang yang miskin ketika mereka harus meminta-minta kepada orang lain, apakah dibolehkan ataukah tidak dan bagaimana hukumnya. Kata ulama, boleh mereka meminta-minta dengan tiga syarat. Yang pertama, mereka enggak mampu bekerja atau enggak mendapatkan orang yang mempekerjakan mereka. Yang kedua, meminta-minta tanpa memaksa. Kemudian yang ketiga, tidak menyakiti orang yang dipinta. Dengan tiga syarat itu, maka dibolehkan seorang fakir atau miskin meminta-minta kepada orang lain. Dan yang mendapatkan, yang sudah memiliki nafkah yang mencukupi satu hari satu malam, itu makan tiga kali sehari kalau kita di sini, tapi bukan sekedar makan doang, makan dan kebutuhan yang lain yang satu hari semalam tercukupi. Maka di hari itu kalau sudah tercukupi nafkah satu harinya, enggak boleh lagi minta-minta. Artinya kalau seorang yang fakir di pagi hari berangkat untuk memulai minta-mintanya kepada orang lain, datang ke rumah, datang ke toko, atau mungkin naik bis, ya boleh ketika dia tidak memiliki nafkah yang cukup di hari itu. Nafkah satu hari semalam. Tapi kalau udah minta-minta kemudian didapatkan terkumpul uang, apakah itu 50 ribu, apakah itu 100 ribu, tergantung kebutuhannya berapa satu hari. Misalnya 100 ribu untuk makan pagi, makan siang, makan malam, dan kebutuhan yang lain terkumpul, harus memiliki uang untuk nafkah itu di hari itu 100 ribu. Kemudian diminta datang ke warung, datang ke rumah dari pagi sampai siang zuhur misalnya. Sampai zuhur udah terkumpul 100 ribu. Berarti udah tercukupi nafkahnya di hari itu ya, dengan memegang uang 100 ribu dari hasil minta-mintanya. Kalau udah terkumpul uang yang cukup untuk nafkah sehari semalam 100 ribu tadi misalnya, enggak boleh lagi diteruskan minta-mintanya di sisa harinya. Kalau udah terkumpul 100.000 udah cukup buat nafkah hari ini. Masih nerusin. Masih nerusin sampai sore. Nah, sisanya itu yang lebih itu hukumnya haram. Ya. Sisa lebihnya hukumnya haram. Karena dia udah terpenuhi nafkahnya di hari itu. Dan besok kalau besok hari diperlukan lagi untuk meminta-minta untuk kebutuhan di hari itu, maka silakan minta lagi sampai tercukupi. Kalau udah tercukupi, enggak boleh diteruskan. Disebutkan di dalam hadis, man sa'ala syai'an wa indahu ma yughnihi fa innama yastaghfiru min jamri jahannam. Kata Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Kata beliau, barang siapa yang meminta sesuatu padahal dia memiliki harta yang mencukupi, maka sungguhnya dia itu memperbanyak buat dirinya bara neraka jahanam. Maknanya haram, karena udah minta tercukupi. Juga kita tidak pernah dengar di majlis yang lalu tentang Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu arda, ketika ada seorang minta-minta datang kepada Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, berkasih orang itu, maka dikasih oleh ajudan-ajudan yang dikasih apa yang diperlukan. Lalu ketika udah dikasih apa yang diperlukan, tiba-tiba Sayyidina Umar melihat di bawah ketiaknya itu peminta, ya, itu pengemis, ada semacam kantong penuh dengan roti, makanan penuh dengan roti. Lalu ketika Sayyidina Umar tahu itu, Sayyidina Umar bilang, ente bukan pengemis, ente bukan sa'il pengemis, ente tajir, ente bukan pengemis, ente pebisnis, begitu. Makanannya banyak, bukan orang fakir lagi, enggak layak untuk meminta. Lalu kemudian dipukul oleh Sayyidina Umar untuk ta'dib, untuk mengajar, mendidik dia dan jangan meneruskan perbuatan itu. Kita lanjutkan kepada nasihat beliau yang berikutnya. Kata beliau, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jikalau engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Jikalau engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Baik itu atas perkara duniawi ataupun atas perkara ukhrawi. Kita perlu bantuan, maka yang pertama kali kita minta bantuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita kaum muslimin, enggak sedikit di antara kaum muslimin yang kalau ada kebutuhan duniawi, misal yang paling banget sering itu masalah hutang. Ya, kita enggak lepas dari hutang. Baik itu hutang untuk diri kita sendiri ataupun hutang untuk keluarga ataupun hutang untuk kemaslahatan umum. Ketiga, hampir jatuh waktu temponya atau udah jatuh waktu tempo bayar hutang, dia belum punya sesuatu yang bisa dibayar hutangnya, dan dicicil hutangnya. Banyak di antara kita yang pertama kali terlintas dalam benaknya, ini siapa yang bisa nolong kira-kira? Datang sama siapa yang bisa pinjam duit itu buat cicilan hutang? Ini gagal lubang tutup lubang, orang kita bilang. Jadi yang terbersih di dalam otaknya siapa yang bisa nolong? Lari pertama kali kepada makhluk. Tapi dilupa bahwasanya di atas makhluk itu ada yang atur makhluk. Kalau seandainya diawali pertama kali ketika di dalam kesulitan tersebut, dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sekedar doa. Apalagi kalau di wudu kemudian di salat 2 rakaat, di salat hajat, agar Allah taala penuhi hajatnya. Dalam hal ini dia bisa bayar cicilan hutangnya. Banyak di antara kita yang mengalami kesulitan untuk mencicil kredit motor. Sudah 3 bulan was-was motor mau ditarik. Itu kan satu fenomena yang ada di antara kita nih kaum muslimin. Banyak di antara kita yang lupa bahwa Allah Ta'ala yang mengatur semuanya. Kalau kita ingat Allah yang mengatur semuanya, kita datang sama Allah. Setelah itu baru tawakal, baru usaha. Usaha mungkin datang kepada si fulan atau ngomong si fulan. Tapi yang didahulukan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mendatangi seseorang dari makhluknya. Di sini disebutkan tentang hikayat dari Sayyidina Zinnun al-Misri, seorang ulama besar dan seorang wali. Kata Sayyidina Zinnun al-Misri, dulu ana waktu muda bergelimpangan di dalam segala kelalaian. Orang-orang ketika dia muda di dalam keadaan enggak benar. Kerjanya main aja, lalai masuk ke tempat ini, ke tempat itu. Lalu suatu saat aku keluar dari rumah menuju ke Baitullahil Haram. Rumahnya dia ini. Menuju ke Baitullahil Haram, menuju Makkatul Mukarramah. Beliau naik sebuah kapal laut. Dan di kapal laut yang dinaiki itu menuju ke Ka'bah, menuju ke Mekah, ada seorang anak muda. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan Amrod Jamil. Anak muda Amrod Jamil ini anak muda yang belia, belum balig, tapi tampan. Kemudian pemilik kapal laut ini kehilangan kantong uangnya, kantong permatanya, kantong perhiasannya. Di dalam kantong itu perhiasan-perhiasan dia yang sangat mahal. Maka semua orang-orang yang ada di situ di kapal itu, para penumpang-penumpang itu diperiksa semuanya. Lalu ketika sampai giliran anak muda yang tampan ini untuk diperiksa, dinyebur ke laut. Anak muda yang ketakutan. Anak muda ketika anak muda yang tampan tadi ketika mau diperiksa sampai gilirannya dia lompat ke laut. Padahal di saat itu ombak cukup kuat. Lalu tiba-tiba itu lautan bagi ini anak muda yang ketika nyebur ke dalam lautan tadi, tiba-tiba lautan itu bagi dia seakan-akan seperti kasur di antengan jadi atasnya, enggak tenggelam, enggak padahal ombak begitu dahsyat. Lalu kata anak muda ini mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, ya maulai, ya Allah, haulai tahamuni, mereka itu telah menuduh aku. Wa inni aqsimu 'alaika an ta'mura kullad daba fi hadzal bahr an tukhrija ra'saha wa bi famiha jawharah. Aku bersumpah kepadamu ya Allah agar engkau perintahkan semua hewan-hewan yang ada di laut ini agar mereka keluar dari laut ke permukaan laut membawa setiap hewannya di mulutnya membawa permata. Kan di laut kan banyak permata. Dia bersumpah atas nama Allah, berbicara dengan Allah Ta'ala begitu permintaannya. Lalu kata Sayyidina Zinnun al-Misri yang menceritakan kejadian ini, karena beliau mengalami sendiri, kata beliau, ketika dia selesai berbicara demikian, itu anak muda, ketika sudah memohon demikian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak lama kemudian hewan-hewan laut sudah datang. Berada di depan kapal laut tadi. Semua hewannya ada di depan kapal laut begitu banyak. Dan semuanya sudah ada di permukaan. Menonjok mengeluarkan kepalanya dari atas permukaan laut. Dan di setiap mulut itu hewan, itu binatang laut, itu ikan-ikan, ada satu permata yang berkilau-kilau. Jadi setiap hewan membawa permata, persis seperti permintaan si anak muda tadi. Lalu si anak muda ini dengan bangganya dikatakan kepada orang-orang yang ada di atas kapal laut, sedangkan dia di atas air nih. Kata dia kepada mereka semuanya, kan mereka pada melihat ya. Dengan bangga dia bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iya, karena kudu diulang-ulang terus, diulang-ulang terus, sampai kemudian itu anak muda hilang dari pandangan mereka yang ada di atas apa namanya, di atas kapal laut. Ya. Menunjukkan bahwa ini anak, walaupun dia masih belia, masih muda, tapi punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berpulang kepada Allah ketika sesuatu menimpa dirinya. Mereka mengira bahwasanya dia yang mengambil, mereka mengira bahwasanya dia yang mencuri. Lalu dia berminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tunjukkan semuanya. Kalau seandainya anak muda ini mau, niscaya diambil itu semua permata-permata, disuruhkan semua itu ngambil permata dan diserahkan kepada dia. Itu menunjukkan bahwasanya dia bukan pencuri. Ini hebatnya seseorang yang selalu menyerahkan diri kepada Allah. Sebab itu di dalam zikir yang dianjurkan kita di dalam setiap hari, setiap malam kita disuruh baca, ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Dan aku serahkan segala perkara aku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sungguh Allah Ta'ala maha melihat, maha mengetahui dengan perkara hambanya. Lalu hadis yang berikut, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kata Rasul, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, bahwasanya umat itu artinya sekumpulan orang banyak. Tapi yang dimaksud di sini semua makhluk. Annal ummata law ijtama'at, bahwasanya semua makhluk jikalau mereka itu berkumpul, ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikanmu satu manfaat dengan sesuatu, baik itu manfaat duniawi atau manfaat ukhrawi, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak, mereka enggak bisa memberikanmu manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan bagimu. Kalau ada orang ya, satu kampung bahkan bersepakat mau memuliakan orang ini, menghormati orang, mengangkat derajat orang ini, tapi kalau Allah Ta'ala hinakan dia, dituliskan oleh Allah Ta'ala orang yang hina, orang yang bakalan binasa di akhirat, maka apapun yang mereka lakukan tidak bakal bermanfaat. Tapi sebaliknya, wa inni jitama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in, jikalau mereka berkumpul itu umat semuanya, makhluk semuanya, untuk memberikan madarat, satu bahaya kepadamu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaihi. Tidak mereka bisa memberikanmu madarat, memberikanmu bahaya kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan atas dirimu. Ini pesan, ini wasiat dari Rasul. Kalau kita pegang, kita akan menjalani hidup dengan rasa aman, dengan rasa nyaman. Sebab apapun yang terjadi di dunia kita ini semuanya telah ditulis Allah. Baik itu yang baik ataupun yang buruk. Kefakiran sudah ditulis Allah. Kekayaan pun sudah ditulis Allah. Kalau kita dagang, kita rugi sudah ditulis Allah, kita untung sudah ditulis. Itu Allah. Kita cuma disuruh Allah Ta'ala usaha. Dan usaha ini enggak merubah apa yang sudah ditulis. Usaha ini enggak merubah untuk atas apa yang telah ditulis. Kalau kita disuruh mencari nafkah, buka usaha, atau kita kerja jadi pegawai, jika memang Allah Ta'ala tulis di dalam takdir kita bahwa kita akan menjadi orang kaya, maka dengan usaha yang sedikit kita akan jadi orang kaya. Tetapi jika seorang ditulis menjadi orang yang fakir, apapun yang dikerjain, ya, siang jadi malam, malam jadi siang, usaha ini, usaha itu, tetap aja bakalan fakir. Maknanya di sini bukan nanti kalau gitu kita berpangku tangan aja semua sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Enggak. Allah Ta'ala mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ini disuruh kasab, disuruh usaha. Bila akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa usaha yang kita kerjakan itu enggak bisa merubah apa yang telah ditakdirkan Allah. Dan bahkan usaha yang kita kerjakan, yang kita ambil, itu merupakan takdir yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diceritakan di dalam hadis tentang Barseso itu seorang abid Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala tentukan dan takdirkan dia bahwasanya dia wafat dalam suul khatimah. Padahal dia seorang abid, dia seorang ahli ibadah. 500 tahun ibadah di tempat saumah, tempat dia punya tempat untuk khusus ibadah. Tapi pada akhirnya dia tergoda oleh seorang perempuan, lalu kemudian dengan rayuannya dia minum-minum khamar sampai mabuk, kemudian dia berzina, kemudian dia membunuh. Yang pada akhirnya dia kemudian ditangkap oleh masyarakatnya, kemudian dibakar hidup-hidup. Wafat dalam suul khatimah. Padahal sepanjang hidupnya kebanyakan digunakan untuk ibadah. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita enggak tahu takdir itu apa yang akan terjadi. Mana ada di antara kita manusia yang tahu bahwasanya akan datang apa yang akan terjadi. Kalaupun ada seorang tukang ramal, dia hanya bisa meramal. Apa sih ramal artinya? Perkiraan. Bahkan hujan aja disebut apa ya? Perkiraan cuaca. Enggak ada orang yang bisa memastikan besok hujan. Pasti. Atau ente besok bakalan dapat hadiah pemberian ini, pemberian itu, enggak ada yang bisa memastikan. Karena sesuatu itu enggak ada yang bisa memastikannya kecuali Allah taala. Dari itu kita disuruh usaha. Dengan usaha ini, jika ditakdirkan kita mendapatkan sesuatu yang diusahakan, kita akan dapat. Tapi jika ditakdirkan kita tidak mendapatkannya, walaupun kita berusaha mati-matian, kita enggak bakalan dapat. Kayak masalah sorga dan neraka, kita enggak tahu apakah kita ini penduduk sorga atau penduduk neraka. Tapi kita disuruh sholat, kita disuruh puasa Ramadan, kita disuruh zakat, kita disuruh haji, disuruh zikir, disuruh nuntut ilmu, disuruh ibadah-ibadah yang lain. Dengan menjalani jalan tersebut, insya Allah enggak ada yang jamin, insya Allah kita akan menjadi penduduk sorga. Nah, ketika seseorang menjalani jalan yang lain, dengan sholat, dengan puasa, dengan membunuh orang, dengan berzina, nah, jalan yang ini biasanya jalan yang berujung kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Juga enggak menjamin. Enggak ada yang bisa menjamin kehidupan seorang di alam akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul menjamin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat yang lainnya, mereka semua dijamin oleh Rasulullah dengan nama-namanya bahwa fulan ini masuk surga, fulan masuk surga, fulan masuk surga. Tapi seluruh makhluk tidak tahu bahwasanya mereka itu bagaimana nasibnya di masa yang akan datang. Ini pentingnya pemahaman tentang akidah dalam Ahlussunnah wal Jamaah, lain dengan Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah mereka meyakini bahwa segala yang diusahakan oleh makhluk itu adalah perbuatannya dia. Itu adalah kekuatannya dia. Sehingga dia yang menentukan nasib dirinya sendiri. Dia yang menentukan nasib diri sendiri di masa yang akan datang. Dan ini pemikiran orang kafir ini. Orang kafir berpikir demikian. Di zaman kita orang kafir berpikir demikian. Sehingga dengan yakinnya mereka mengatakan, ente kalau enggak kerja enggak bakal kaya. Begitu. Ente kalau enggak kerja enggak bakal kaya. Sama aja seperti dikatakan, ente kalau enggak makan enggak bakal kenyang. Allah memang telah menyusun seorang kenyang itu kalau dimakan. Ketika dia makan. Hilang hausnya ketika dia minum. Itu sudah sunnatullah yang diutus oleh Allah Subhanahu, yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak selalunya orang makan kenyang, enggak selalunya orang minum hilang haus. Enggak selalunya orang minum hilang hausnya. Dan enggak selalunya orang yang bekerja giat jadi kaya. Yang membuktikan bahwa yang menciptakan kenyang itu bukan makanan. Yang menciptakan, yang menghilangkan haus bukan minuman. Karena kalau minuman yang menciptakan hilangnya haus, setiap orang minum pasti dia hilang hausnya. Tapi berapa banyak orang yang minum selalu ada selalu aja haus, walaupun orang diibaratkan walaupun itu air keluar dari pori-porinya. Karena kebanyakan minum. Seperti yang lalu sebelumnya kita dengar tentang biografi siapa itu yang menghina Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ketika Sayyidina Hasan bin Abi Thalib wafat, apa namanya? Itu orang yang menghinanya dan mencaci maki Sayyidina Hasan karena fitnah di zaman itu, dia terkena fitnahnya. Kemudian Allah Ta'ala azab, dibinasakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan haus padahal dia minum-minum terus. Minum-minum tapi kemudian dia mati dalam keadaan haus. Begitu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an dalam masalah ini, dalam masalah bahwa semua makhluk enggak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dan makhluk semuanya enggak bakal bisa mendatangkan madarat kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa iyyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ayyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Kata Allah dalam ayat ini dalam surat Yunus. Kata Allah Ta'ala, wa ayyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jikalau Allah Ta'ala memberikanmu, menimpakanmu satu kemadaratan, maka enggak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Dia, kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menginginkan satu kebaikan pada dirimu, fala radda li fadli, enggak ada yang bisa menolaknya. Itu hanya itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah menginginkan sesuatu orang kebaikan, enggak ada semua pun di atas dunia ini yang makhluk yang bisa menolaknya. Yang bisa menyingkirkan kebaikan itu, yang bisa menghalangi kebaikan itu dari makhluk yang diinginkan Allah mendapatkan kebaikan. Dan begitu juga kalau ada seorang mendapatkan madarat dari Allah Ta'ala, enggak bisa madarat itu disingkirkan oleh semua makhluk yang ada di dunia kalau memang Allah Ta'ala menginginkan itu madarat terjadi pada seseorang. Jadi bagaimana? Jadi manusia sebagai seorang muslim mukmin, kita tugas kita menjalani apa yang telah diatur Allah karena kita hamba Allah. Allah Ta'ala pengen begini, jalanin. Ketika Allah Ta'ala inginkan kita dalam kebaikan, alhamdulillah, wa syukurulillah, kita bersyukur sama Allah Ta'ala kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ketika Allah Ta'ala timpakan kepada kita madarat, sakit atau apa aja, mungkin kecelakaan di jalan atau macam-macam, musibah, jalanin, Allah Ta'ala inginkan demikian. Dalam menjalankan apa yang diinginkan Allah Ta'ala, di situ Allah Ta'ala kasih kita pahala. Dalam ayat ini Allah Ta'ala katakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidaklah menimpa satu musibah di bumi dan atau di dalam diri kalian melainkan itu semuanya sudah ditulis di dalam kitab. Ini tauhid, penuh dengan tauhid, penuh dengan pelajaran akidah yang datang dari Rasul, yang beliau ucapkan di dalam pesan-pesan beliau kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Lalu Rasul mengatakan setelahnya, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena. Artinya apa telah diangkat pena? Itu sudah sesuatu yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, sudah enggak bisa berubah. Yang bisa berubah yang di ilmu Allah. Tapi kalau sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dan diperlihatkan kepada malaikat, udah enggak berubah lagi. Ya. Itu yang disebut dengan qada mubrah. Qada yang takdir yang enggak bisa berubah lagi. Wa jaffatish shuhuf, dan telah kering shuhuf, lembaran-lembaran itu. Yang maknanya udah ditulis, sudah ditetapkan, maka sesuatu yang sudah ditulis, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak bisa lagi berubah. Ya. Itu yang disebut dengan qada mubrah. Adapun yang qada mu'allaq, ya, qada mu'allaq masih bisa dihapus. Makanya dalam buku Syafa'i kita bilang apa? Ya muhallahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah hapus apa yang dipengenkan dan Allah tetapkan apa yang dipengenkan. Wa indahu umul kitab, dan umul kitab ada pada diri pada sisinya. yang mengatur semuanya. Nah, yang dinamakan qada mu'allaq, yang masih bergantung, atau masih bergantung, masih bisa berubah. Itu yang ada pada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kadang tahu kecuali Allah. Ya, bahkan kita pun enggak tahu apakah itu berubah atau enggak berubah, tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi ada Imam Syarani. Imam Syarani beliau mengatakan bahwa al-lawh yang ada di Lauhul Mahfuz itu enggak bisa lagi dihapus. Ya, yang ada di Lauhul Mahfuz enggak bisa lagi dihapus. Rawahu Imam At-Tirmidzi wa qala Hasanun sahih. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan dan hadis sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi. Allahu a'lam, kita cukupkan sampai di sini. Pengajian kita malam Senin ini tinggal sekali. Malam Senin yang akan datang. Ya, setelah itu malam Seninnya udah apa itu? Udah bulan Ramadan, mau masuk tarawih. Kita pindah seperti biasa. Dari tahun-tahun yang lalu dari malam Senin berubah jadi minggu pagi subuh tetap kita baca kitab ini, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak kandungan ilmu yang ada dalam Arba'in An-Nawawiyah. Dan keistimewaan kitab Arba'in Imam Nawawi dibanding yang lainnya bahwa kitab beliau ini berkah. Banyak yang baca, banyak yang gunakan, dan banyak yang mensyarah. Ulama-ulama banyak yang mensyarahnya, banyak yang mentakliknya. Padahal kitab-kitab Arba'in banyak. Ada ulama yang mengarang kitab Arba'in 40 hadis dalam masalah jihad. Ada yang 40 hadis dalam masalah targhib, terhib. Ya, hadis-hadis yang menggemarkan, ada hadis yang mendatangkan ancaman. Ada yang mengumpulkan kitab hadis Arba'in yang berhubungan dengan sanad seperti Syekh Hasan Al-Fadani yang punya kitab hadis Arba'in juga. Arba'in Buldan 40 hadis yang diriwayatkan oleh para muhaddis dari 40 negara. Dari yang dari Damaskus, dari Mekah, dari Medan segala macam. Tapi yang paling masyhur dan paling banyak digunakan adalah Imam Nawawi. Yang keberkahan pengarangnya disebutkan bahwa Imam Nawawi adalah seorang kutub. Beliau adalah seorang kutub. Pernah dengar dari guru-guru di Hadramaut bahwa ada seorang ulama dari Bani Alawi, kalau enggak salah Imam Ahmad bin Hasan Al-Attaf itu yang lain, ahli mukasyafah. Beliau diajak masuk ke dalam satu perpustakaan, lalu tuan rumahnya bilang, "Habib, keluarin buku yang paling terang cahayanya dari kitab-kitab ratusan ribuan kitab yang perpustakaan itu." Lalu dikeluarkan oleh beliau kitab-kitab karangan Imam Nawawi. Nah, pengarangnya seorang kutub. Orang kutub, masya Allah. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kita keberkahan ilmu beliau. Ya, di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin Amin Allahumma sirr al-Fatiha bihaqq al-Fatiha bikaramat al-Fatiha taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li sharri ma 'indana Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li sharri ma 'indana Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li sharri ma 'indana da'wa biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil 'alamin.